Taib, kita masuk pada hadis yang berikutnya. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فَيُعْتِقَهُ رَاهُ مُسْلِمٌ. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun, tidaklah seorang anak membalas kebaikan walidan kedua orang tuanya, illa ayajidahu mamlukan, kecuali dia menjumpai atau mendapati orang tuanya mamlukan, adalah seorang budak. Fayashtariyahu, lalu dia membelinya, budak tersebut, yaitu kedua orang tuanya. Fayu'tiqahu, lalu dia membebaskannya. Rawahu Muslim. Di dalam hadis ini menyebutkan bahwasannya besarnya keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua. Seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya. Iya. Apapun yang dilakukan oleh seorang anak, itu tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya. Kecuali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyajidahu mamlukan, kecuali dia mendapati orang tuanya itu sebagai seorang budak. Fayashtariyahu, lalu dia membelinya. Ya. Harga budak itu mahal. Ya. Dan kedudukan budak itu berbeda dengan orang yang merdeka, ya, kebebasannya. Dia adalah milik sayidnya, milik tuannya. Harta yang dimiliki oleh seorang budak adalah milik, ya, tuannya. Misalnya, tuannya ini memiliki budak yang kaya raya, maka harta yang dimiliki budak tersebut adalah milik tuannya. Fayashtariyahu, lalu dia membeli budak tersebut, ya, membeli, ya, orang tuanya yang dalam keadaan budak. Fayu'tiqahu, lalu dia membebaskannya. Ya. Enam. Di sini menunjukkan besarnya, ya, kedudukan kedua orang tua terhadap anak. sehingga wajib bagi seorang anak banyak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, mentaati perintahnya, mendengarkan nasihatnya, menerima pendapatnya, ya, dan seterusnya. Ya. 6. Terkadang ya, orang tua melihat dirinya dalam keadaan berada di atas ya, arah yang salah. Orang tua memberikan masukan kepada anaknya. Maka terima, ya, terima nasihatnya, terima bimbingannya. Karena kita tidak tahu. Ya. 6. Penilaian-penilaian yang mereka telah pikirkan sebelumnya dengan berbagai macam ya, pengalaman yang ada pada mereka tentang masalah-masalah dunia. Ya. Maka hendaknya kita menerima ya, pendapat tersebut, masukan tersebut. Kita coba ya, nasihat-nasihatnya. 6. Dan tidak mungkin ya, orang tua itu akan memberikan nasihatnya, akan menjerumuskan anaknya kepada ya, jurang kehancuran. Tidak mungkin. Ya, orang tua itu akan membimbingnya, kamu ya, seperti ini, jangan seperti itu. Ya, walaupun diri kamu sudah memiliki pandangan yang lain, ya, keinginanmu seperti ini, ya, berbeda dengan pandangan dari kedua orang tuamu. 6. Ya, selama masalah tersebut adalah masalah dunia, ya, maka hargai pendapat kedua orang tuamu. 6. Yang tidak lain apa yang mereka inginkan adalah kebaikan dan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Ya. Maka jangan menjadi seorang anak yang keras kepala, ya. Yang ngeyel, ya. Dikasih tahu, kasih nasihat. Ya. Jawabannya, memang siapa yang akan menjalani? Bapak atau saya? Enggak boleh seperti itu. Ya. 6. Tidak boleh berkata seperti itu di hadapan kedua orang tua. Terima pendapatnya. Ya. Jalani bimbingan dan arahannya. Selama itu tidak menyalahi aturan syariat, ya, maka terima nasihat tersebut. 6. Kemudian dalam hadis yang lainnya, wa anhu aydhan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan darinya, yaitu dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yasil rahimahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. ya, memuliakan tamunya dengan cara yang dia mampu untuk melakukannya. Ya. Naam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung tali silaturrahim. Naam, dan ini adalah syahid kita, ya. Dalam bab ini adalah bab berbuat baik kepada kedua orang tua dan menyambung, ya, tali kerabatan, tali silaturrahim. Maka barang siapa yang dia beriman kepada Allah, maka hendaknya dia menyambung tali silaturrahim kepada keluarganya, kepada kerabatnya. Naam. Ya. Karena tidaklah dijelaskan di dalam Al-Quran dan tidak pula dalam sunnah Nabi SAW, ya, berapa yang harus dia lakukan, kadar yang harus dilakukan dalam mengikat hubungan silaturahim. Iya. Naam. Selama apa yang dia bisa lakukan untuk memberikan kebaikan kepada keluarganya, kepada saudaranya, kepada kerabat dekatnya, maka dia lakukan. Iya. Tidak Rasulullah SAW menjelaskan haruslah engkau makan bersamanya, haruslah engkau memberikan minum, ya, kepada mereka, harusnya engkau memberikan makanan, pakaian kepada mereka, ya, atau yang lainnya. Ya. Tidak ada keterangan seperti itu. Ya. 6. Menyambung hubungan silaturahim, ya, tidak dibatasi, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam harus seperti ini dan seperti ini. Tetapi lakukan, ya, apapun caranya untuk memperbaiki atau mempererat hubungan silaturahim kepada saudara-saudaranya. Berarti sebaliknya, ya, kita tidak boleh memutuskan hubungan silaturahim kepada kerabat dekat kita, apalagi kepada kedua orang tua kita. Ya. Nah, gara-gara, ya, mungkin ucapan orang tua kita menyinggung perasaan kita, lalu akhirnya kita putuskan hubungan kepada kedua orang tua kita. Ya, maka ini hal yang salah. Ya. Nah, ini adalah hal yang salah. Mestinya, ya, kita harus berlapang dada, ya, menerima naam apa yang mereka berikan kepada diri kita, apa yang mereka ucapkan kepada diri kita, ya, menjadi perbaikan-perbaikan untuk diri kita, ya, bukan kita tidak menerima lalu kita memutuskan hubungan, ya, karena sebab ucapan yang menyinggung perasaan kita. Ya. Sadarlah kita ini adalah seorang anak, ya, yang terlahir dari darah mereka berdua. Ya. Kita harus menghargainya, kita harus menghormatinya, dan tetap, ya, terus kita mengikat hubungan, ya, tali silaturahim kepada mereka. Memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka, apa yang kita mampu untuk melakukannya. Ya. 6. Dan menumbuhkan kebahagiaan dan kesenangan kepada, ya, hati-hati mereka. 6. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Berkata yang baik atau dia diam. Mengucapkan kata-kata yang kata-kata tersebut bisa membahagiakan saudaranya. Kata-kata tersebut bisa memberikan ketenangan dan kenyamanan kepada saudaranya. Maka hendaknya seseorang harus memikirkan ucapan yang dia akan ucapkan. Jangan sampai kata-kata yang dia lontarkan itu akan menyakiti saudaranya. Mungkin kita menganggapnya adalah sebuah leluconan, candaan, tetapi ternyata kata-kata tersebut menyakitkan saudara kita. Maka hendaknya ketika kita ingin bicara, pikirkan terlebih dahulu, apakah ucapan ini mengandung kemaslahatan atau malah sebaliknya. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau engkau ingin bicara, bicaralah yang baik. Kalau tidak bisa, maka hendaknya engkau diam. Nah, diam bukan berarti ketika ada maslahat dia tidak mau berkata. Tidak. Diam di sini ketika dia menilai bahwasanya ucapannya itu tidak mengandung kemaslahatan atau seimbang kemaslahatan dengan kemudaratannya, maka dia lebih baik diam. Lebih baik diam. 6. Al-muhim daripada pembahasan hadis ini yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung hubungan silaturahim kepada kerabat dekatnya, terlebih lagi kepada kedua orang tuanya. Naam, wallahu a'lamu bissawab. Mungkin ini yang kita bisa sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu jami'an.